السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وآله الكرام وصحاب الكرام خصوصا إلى سائر مشايخنا وإسنادنا سلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين لهم منا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بحق سيدنا مولانا محمد الأمين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النور المظهر للإنسان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس على ما وسعه علمك آمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. حديث سورة 77 قال كتابكم كله والله أعلم تبعتها kitabkan pertama. Haji adalah salah satu daripada asas Islam yang lima yang diwajibkan secara pasti oleh agama dan disepakati kefarduannya. Ini tidaklah kita nak bincangkan pada hari ini berkaitan dengan kefarduan haji kerana ia termasuk dalam perkara yang disebutkan ma'lum bid-darurah, diketahui secara daruri. Tak payah dibincang, tak payah dikaji, tak payah diteliti. Semua orang, hatta kan orang kafir pun mengetahui kefarduan haji ke atas orang-orang Islam. Sesungguhnya ulama' telah bersisih pada menentukan tahun ia difardukan. Berkata sekumpulan ulama', ia difardukan pada tahun kelima hijrah. Pendapat ini telah dinyatakan oleh kebanyakan ahli ilmu kerana pada tahun ini diturunkan firman Allah SWT, وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini diturunkan pada tahun kelima hijrah, maka dapat dipahami dari situ bahawa sesungguhnya haji difardukan pada tahun kelima hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah al-Munawwarah. Pendapat mereka ini berdasarkan perintah di dalam ayat ini agar menunaikan haji dengan cara yang sempurna. Berkata segolongan ahli ilmu, sesungguhnya ia difardukan pada tahun ke-9 hijrah. Ya, jadi tak perlu kita nak bincang sama ada 5 ataupun 9. Semuanya itu adalah perkara yang menjadi persisihan pendapat di kalangan para ulama. Yang penting iaitu kalau kita mempunyai keupayaan, maka hendaklah kita mengerjakan haji. Tak perlu kita nak bincang bilakah ia difardukan, sama ada pada tahun ke-5 hijrah ataupun pada tahun ke-9 hijrah. Ya, jadi kerana itulah ketika turun ayat berkaitan dengan haji ini, ada di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afi kulli 'amin ya Rasulullah, adakah kefarduan ini diwajibkan pada setiap tahun?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab soalan tersebut, maka turun firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Ya ayyuhallazina amanu la tus'alu 'an asya'a in tubdalakum tasukum." Wahai orang beriman, jangan ditanya perkara yang apabila zahir jawapannya maka menyusahkan kamu. Ya, kalau datang jawapan daripada Allah SWT tiap-tiap tahun, kan parah kita, susah kita, sukar kita untuk mengerjakannya. Maka jangan ditanya soalan-soalan yang sedemikian rupa. Karena itulah di antara perkara yang membinasakan pada zaman Nabi SAW, iaitu وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ وَإِضَاحَةُ الْمَالِ, iaitu banyak bertanya kemudian menghabiskan atau membazirkan harta. Makna dia, Nabi SAW tidak menggalakkan para sahabat radhiyallahu anhum bertanya banyak pada ketika wahyu diturunkan. Karena Nabi SAW bimbang kalau-kalau perkara yang tak fardu jadi fardu. Ya, sedangkan Nabi SAW tidak mahu menyusahkan umatnya. Nabi Muhammad SAW tidak mahu memeritkan umatnya dengan pentaklifan ataupun dengan bebanan syarat yang tidak mampu mereka tanggung. Nah, itulah merupakan salah satu daripada keistimewaan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu syariat yang mudah. Syariat itu tidak sukar untuk diamal dan juga dijunjung oleh umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti mana syariat umat-umat yang terdahulu. Kita lihat syariat mereka terlalu syadid, terlalu keras. Kadang-kadang apabila kita kaji, seolah-olah kita tidak mampu untuk menjunjung syariat tersebut. Atau contoh tuan-tuan dan puan-puan, di dalam syariat kaum Bani Israel, apabila seseorang itu melakukan dosa dan kesalahan, maka dosa dan kesalahan itu tidak boleh terus diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara istighfar seorang diri sahaja, dengan cara mengalihkan air mata, kemudian menyesal, kemudian beristighfar di atas dosa dan kesalahan, kemudian berazam tidak akan lagi melaku dan mengulang kesalahan tersebut. Tetapi kaum Bani Israel, apabila mereka melakukan kesalahan, tidak akan diterima taubat mereka, melainkan setelah mana mereka naik saksi di hadapan 100 orang salih bahawa mereka berdosa sekian dosanya dan berjanji tidak akan mengulangi dosa tersebut, dan memohon orang salih itu menjadi saksi bahawa dia telah bertaubat daripada kesalahan tersebut. Kalau macam tu tuan-tuan, dia agak sukar. Apabila kita melakukan kesalahan, maka kita perlu isytiharkan. Maka tidak ada di sana persembunyian. Maksudnya dia ada di sana tutupan terhadap dosa dan kesalahan yang kita lakukan, yang dengannya menyebabkan aib kita akan terbuka, aib kita akan terdedah. Dan kemudian sangat sukar untuk kita bertemu dengan orang-orang yang paling seramai 100 orang untuk menjadikan mereka sebagai saksi di atas taubat yang telah kita lakukan tersebut. Itu jugalah. Apabila kaum Bani Israel ini melakukan dosa dan kesalahan pada waktu malam, maka pada waktu siangnya dosa dan kesalahan itu ditulis di hadapan pintu rumah mereka masing-masing. Ini agak mengaibkan. Segala kesalahan kita yang kita lakukan dibongkarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditulis di hadapan pintu rumah kita. Maka ini akan menyebabkan menyebabkan kita tidak mampu untuk bermuamalah dan berurusan dengan masyarakat, sebab masyarakat dah tahu dosa kesalahan kita tersebut. Yang sepatutnya kita mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala itu nikmat tutupan daripada pengetahuan hamba Allah terhadap dosa dan kesalahan kita. Kemudian contoh beza lagi di antara syariat tersebut, kita umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apabila melakukan dosa dan kesalahan, kita tak perlu mengisytiharkan kepada orang ramai dosa dan kesalahan tersebut. Bahkan kita tuan-tuan dan puan-puan dianjurkan supaya menutupnya. Jikalau kita mendapat tutupan daripada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menyesal, kemudian kita berazam supaya tidak melakukan dosa itu lagi, kemudian kita mengucap istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah dosa dan kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu diisytihar, tanpa perlu di wawarkan, tanpa perlu dizahirkan, tanpa perlu masuk surat khabar daripada dosa dan kesalahan yang kita lakukan tersebut. Kemudian ada antaranya lagi, iaitu apabila kita contohnya buang air kecil contohnya, terpecik air itu kepada pakaian kita, maka kita boleh membasuh pakaian tersebut dan boleh dipakai setelah mana pakaian itu bersih. Tetapi kaum Bani Israel ini tuan-tuan dan puan-puan, apabila terkena percikan kencing lah di atas pakaian mereka, maka mereka tak boleh memakai lagi kain tersebut, melainkan dengan syarat dipotong tempat yang terkena percikan itu. Kalau terkena dekat badan pula tuan-tuan, maka badan tu kena keras. Ya, kena kat peha, maka kena buang kulit peha tersebut. Apabila terkena percikan kencing, maka ini adalah satu perkara yang menyusahkan. Maka datang syariat Nabi Muhammad SAW, di mana syariatnya itu tidak sama dengan syariat para Nabi yang terdahulu. Maka syariat Nabi Muhammad SAW ini agak mudah. Dan boleh dilakukan, boleh dijunjung, boleh diamalkan oleh umat Muhammad SAW. Dan di antara keistimewaan syariat Nabi Muhammad SAW, perbuatan kita sedikit tetapi digandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itulah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika diturunkan firman berkaitan dengan kefarduan haji, Nabi tak suka. Nabi tak menjawab. Karena apa? Takut-takut jawapannya itu menyusahkan umatnya. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan, jangan kau tanya perkara yang apabila dizahirkan jawapannya, maka ia akan menyusahkan kamu, ia akan memenatkan kamu, ia akan meletihkan kamu. Itu berkaitan dengan masalah keperluan haji ini. Jadi kita pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu nak bincang masalah bilakah tarikh. haji itu difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana ia tidak termasuk dalam soalan yang akan disoal oleh mungkar nakir dalam kuburannya. Tak perlu tuan-tuan nak menghafaznya. Itu hanya sekadar maklumat. Bagi orang alim, mungkin ia penting juga. Maklumat itu boleh dijadikan sebagai ilmu yang akan diberikan kepada anak-anak murid. Ini ada pun kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Perlu bijak dalam mengambil sesuatu ilmu. Karena bukan semua ilmu itu, tuan-tuan, mendatangkan manfaat kepada kita. Apatah lagi tuan-tuan dan puan-puan, kita hari ini belajar pada saat dan pada ketika usia kita telah lanjut. Ya? Maka kita perlu mencari suatu ilmu yang lebih bermanfaat. Kita tak boleh lagi nak jadi seperti mana para ulama dahulu yang pada ketika masa kecilnya dia menuntut ilmu sedikit, mengaji sharaf, mengaji nahu, mengaji balaghah, mengaji itu ini dan sebagainya sampai mereka menjadi ulama. Karena umur kita hari ini dah mungkin ada di kalangan kita 70 tahun. Umur Umar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan dan puan-puan bukannya lanjut sangat, bukannya panjang sangat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah berdoa, a'maru ummati telah bersabda, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur-umurku antara 70 hingga 60 saja. 60 70 yang lebih tu tuan-tuan, itu adalah kurnian daripada Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita isi dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita perlukan hari ini sebagai bekalan kita di alam akhirat, supaya amal kita itu benar-benar terjaga. Semoga amal yang kita lakukan itu benar-benar diterima oleh Allah SWT dan tidak ada di dalam amal itu perkara yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin sebagai muhlikat atau mubtilat, iaitu pembinasa atau pembatal pahala amal. Sehingga baikkan amal yang kita kerjakan, haji yang kita kerjakan, kemungkinan kita akan mengerjakan haji, haji yang kita kerjakan itu tuan-tuan dan puan-puan sia-sia. Tidak mendapat penerimaan dan kabul daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini tuan-tuan, setelah mana kita belajar rukun haji, kita belajar wajib haji, kita belajar perkara yang batalkan haji, sunat haji itu ini dan sebagainya, maka kita perlu belajar dan kita perlu mendengar apakah perkara yang melayakkan haji kita itu makbul, mabrur, bukannya mardud di sisi Allah Subhanahu wa taala. Haji yang kabul, haji yang diterima, haji yang mendapat balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak nak tuan-tuan apabila kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, jawabannya kita tak nak la labbaik. La labbaik wa la sa'daik. Tidak ada sahutan bagi engkau, tidak ada kebaikan bagi engkau. Farji'u ma'zurin, maka baliklah engkau dalam keadaan dosa bertambah ke atas diri engkau. Kita nak apabila kita ini mengucap talbiyah labbaik Allahumma labbaik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyatakan labbaik wassa'daik biyadaik wal khair fi yadaik wasyarr laysa ilaik. Kita nak jawapan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku sambut talbiyah engkau, kebaikan bagi engkau, tidak ada kejahatan bagi engkau, baliklah engkau daripada mengerjakan haji dalam keadaan ma'jurin, iaitu mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan mendapat dosa dan kesalahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai orang yang mengerjakan haji tetapi hajinya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kerana mereka datang bertemu Allah Subhanahu wa taala hanya dengan jasad tetapi tidak membawa hati yang rendah ketika menatap Allah Subhanahu wa taala di padang Arafah. Banyak kali sesungguhnya tuan-tuan perkara yang berkaitan dengan hal keadaan para ahlillah, iaitu para kekasih Allah Subhanahu wa taala, ketika mana mereka berada di padang Arafah, kerendahan hati dan jiwa mereka itu penyebab haji mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tempat, itu masuk. Yang paling utama tuan-tuan, kita pastikan bahawa kita datang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajju Arafah." Haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Bukan maksudnya haji itu hanya wukuf di padang Arafah, tidak. Tetapi maksudnya a'zamu arkanil haji wukufu bi Arafah. Iaitu sebesar-besar rukun haji, iaitu wukuf di padang Arafah. Maka ketika mana kita berada di padang Arafah itu, bagaimana keadaan diri kita? Bagaimana keadaan jiwa kita? Bagaimana keadaan hati kita? Bagaimana keadaan sir yang ada di dalam benak hati kita? Adakah kita datang dalam keadaan kebongkakan? Dalam keadaan kesombongan? Ataupun kita datang dalam keadaan kita merendah diri di hadapan Allah dan merasakan bahawa kita tidak layak untuk berwukuf di padang Arafah pada ketika itu? Itu yang contoh berlaku kepada Fudail bin Iyad rahimahullah. Ketika mana berada di padang Arafah, beliau menyatakan alangkah cantiknya perhimpunan hari ini. Tetapi lebih cantik lagi jikalau ketiadaan Fudail bin Iyad. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan disebabkan dosa dan kesalahan aku, engkau menolak segala haji orang-orang yang wukuf di padang Arafah pada petang ini. Maka menangis Fudail bin Iyad. Malam tersebut orang bermimpi. Ada suatu suara menyatakan dalam mimpi-mimpi mereka tersebut, sesungguhnya Allah menerima haji seluruh orang yang berwukuf di padang Arafah pada hari ini lantaran karena kerendahan diri Fudail bin Iyad. Adapun kita pergi mengajarkan haji dengan apa nak risaukan? Aku dah 10 kali pergi haji. Apa aku nak risaukan? Kaum kerabat aku ramai di Mekah. Apa aku nak risaukan? Kaum kerabat aku ramai di tanah haram dan sebagainya, tuan-tuan. Maka pergilah kita menuju kepada Allah dalam keadaan bongkak, dalam keadaan sombong, dalam keadaan takabbur, yang menyebabkan kesemua amal kita tidak dipandang oleh Allah, bahkan menyebabkan kita mendapat kebinasaan lebih daripada manfaatnya. Dari itu contoh boleh kita lihat. Orang mengerjakan haji, tuan-tuan, mereka boleh ingat lagi, tuan-tuan, berapa banyak amal mereka, berapa banyak pawah mereka, berapa banyak sa'i mereka, berapa banyak umrah mereka, berapa kali mereka boleh mengucap Hajarul Aswad. Ha? Mana apabila selesai mereka mendapat nikmat mengucap Hajarul Aswad, maka mereka pun bermegah dengan rakan dan taulannya di bilik hotel dan sebagainya, tuan-tuan. Ha? Kita ingat lagi tahun 80 dahulu kita mengerjakan haji, berapa kali kita cukup Hajarul Aswad. Kita ingat lagi berapa banyak haji yang kita kerjakan. Aku mengerjakan umrah contohnya, aku mengerjakan umrah pagi Ya'ranah, petang di Tanaim dan sebagainya. Tuan-tuan dan perempuan, itu datang tasawuf untuk menjernihkan amal kita. Itu adalah bentuk kekaratan amal. Itu adalah bentuk kekeruhan amal. Itu adalah merupakan bentuk kesalahan dalam amal kita, yang menyebabkan amal kita tidak diterima oleh Allah SWT. Karena itulah Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah dalam hikamnya menyatakan, la amala arja lil qabul min amalin yaghibu anka shuhuduhu wa yahtaqir 'indaka wujuduhu. Tidak ada amal yang diharapkan penerimaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan amal yang mempunyai dua sifatnya. Apa sifat amal tersebut? Yaitu hilang daripada ingatan pembuat amal tersebut amalan itu. Dia tak lihat, dia tak ingat lagi dah amal tersebut. Sebab apa? Sebab khazanah amal ini, tuan-tuan, ilaihi yas'adul kalbu thayyib wal amalu shalih yarfa'u. Iaitu tempat amal salih ini di langit, bukannya di bumi. Disebut oleh para mufassir ada di langit yang ketujuh itu satu khazanah, satu bilik tempat meletakkan amal ibadat ketaatan para hamba Allah di atas muka bumi ini. Jadi kalau amal itu naik ke langit, bagaimana kita boleh mengingati amal tersebut? Sebab dia tidak lagi bersama dengan kita. Benda yang bersama dengan kita itu, kita akan dapat melihatnya. Maka apabila kita masih lagi melihat amal itu, menunjukkan amal itu tidak naik ke langit. Maka menunjukkan amal itu tidak diterima oleh Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat amal tersebut, tuan-tuan dan perempuan, kita merasa tidak sempurna amal yang kita lakukan. Ini adalah sifat Rasulullah SAW, tuan-tuan dan perempuan. Nabi Muhammad SAW dengan kesempurnaan ubudiyahnya, perhambaannya, tuan-tuan dan perempuan, setiap kali selesai mengerjakan salat, baginda SAW akan mengucap istighfar sebanyak 3 kali. Istighfar atas apa, tuan-tuan? Istighfar ini biasa pada kefahaman kita, iaitu apabila kita melakukan kesalahan, apabila kita melakukan maksiat, apabila kita melakukan kemungkaran, baru datang istighfar. Tetapi istighfar Nabi SAW ini, tuan-tuan dan puan-puan, selepas selesai mengerjakan salat. Dan tuan-tuan serta puan-puan semua, tidak ada salat yang paling sempurna melainkan salat yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena masuknya Nabi ke dalam salat dalam keadaan kegembiraan. Adapun kita tuan-tuan mengerjakan salat dalam keadaan penat, dalam keadaan letih, dalam keadaan tidak bermakna, dalam keadaan tidak bersemangat. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan kepada Sayyidina Bilal Al-Habasyi rahimahullah radhiyallahu taala anhu, "Arihna biha ya Bilal." Istirahatkanlah kami. Riangkanlah kami. Gembirakanlah kami biha bis-salah. Binida'is salah. Dengan seruan salat wahai Bilal. Kegembiraan Nabi SAW dengan salat. Kerangan Nabi dengan salat. Keterolokan Nabi dengan salat. Wajualat kurratu aini fissalah. Dan dijadikan sejuk mata hati aku di dalam salat. Tetapi bukan bissalah, bukan dengan salat. Ha? Kamin musallin, beramai orang yang salat, tetapi tidak sejuk mata hatinya. Berapa ramai orang yang salat tetapi hatinya gelisah. Berapa ramai orang yang salat tetapi hatinya sedih. Kerana urusan duniawiyah yang tidak mereka kecapi. Dan tidak dapat mereka puaskan hati mereka dengan nikmat dunia itu. Jadi makna apa? Kata itulah Ibn Abbas Al-Sakandari menyatakan, belum tentu orang yang salat itu mendirikan salat. Kalau salat, belum tentu. Tetapi mendirikan salat. Mana mendirikan salat ini? Mendirikan salat zahir dan batin salat. Ha? Zahir dengan perilaku salat, dengan perbuatan salat, dengan bacaan salat. Batin salat iaitu dengan khusyuk, hudur, khudu' di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dijadikan sejuk mata hati aku di dalam salat. Karena di dalam salat itulah ada munajat. Di dalam salat itulah ada musamarah, berbisik-bisik di antara yang salat dengan yang disembah, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan perbuatan salat tidak melayakkan seseorang itu, tuan-tuan dan puan-puan, mendapat nikmat ketenangan hati, mendapat nikmat keseronokan hati dan sebagainya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat ni masya-Allah. Ha? Nabi sallallahu alaihi wasallam salat hatta tawarramat qadamahu, sehingga bengkak-bengkak kaki baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan riwayat hadis menyatakan kaki Nabi mengeluarkan darah karena terlalu lama berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Atatakallafu hadha? Faqad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Adakah engkau menyusahkan diri engkau dengan salat yang sedemikian rupa, sedangkan dosa engkau telah diampunkan dahulu dan yang akan datang? Maka apa jawapan Nabi SAW? Afala akuna abdan syakura? Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat yang dikurniakan kepada aku? Mana ada di kalangan kita hari ini tuan-tuan yang salat bengkak kaki? Itu perwatakan lahiriahnya saja yang dilihat oleh para sahabat. Bagaimana pula keadaan hati Nabi yang karam dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, sehinggakan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyatakan, apabila dikumandangkan azan, sebelum azan dikumandangkan, Nabi bermesra dengan kami, bergurau senda dengan kami. Tetapi apabila dikumandangkan azan, maka Nabi tidak lagi mengenali kami. Nabi dah tak kenal Nabi dah tak kenal ahli keluarga. Isteri yang paling dikasihinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidak lagi dikenali oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang sebelum azan, mereka berbuah senda. Ha? Mereka bergembira. Selaku seorang suami dengan seorang isteri. Tetapi Allahu Akbar, bila mengumandangkan azan, habis. Maka itu yang diistilahkan oleh ahli tasawuf dengan al-sana. Mana binasa, terhapus daripada hati selain Allah. Apabila mendengar seruan daripada Allah SWT. Tuan-tuan dan puan-puan, Ketika kita di padang mahsyar kala Allah SWT menyeru para hamba-Nya, tak ada siapa pun di kalangan hamba Allah yang akan memikirkan urusan yang lain, termasuk isteri mereka, termasuk anak mereka, termasuk suami mereka, termasuk harta mereka, melainkan mereka semua sibuk mendengar seruan Allah dan memikirkan adakah mereka akan diseru dengan kebaikan atau diseru dengan keburukan di sisi Allah SWT. Faham tuan-tuan? Itu makna seruan daripada Allah SWT. Kita tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana keadaan kita? Baik itu satu hingga jahannya tuan-tuan, kita baca hikam, maka insyaAllah ala ra'si wal 'ain, ha? InsyaAllah kita akan baca hikam, sebab kita hari ini tiap-tiap minggu hari Selasa baca hikam. Tasawuf kena baca tuan-tuan. Kalau tasawuf tak baca, kita merasakan kita hebatlah selama-lama hidup kita. Kita merasalah kita ni wali Allah belaka semuanya. Kita merasalah bahawa sesungguhnya solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Hasan Basri menyatakan, kalaulah Allah menerima tasbih aku sekali saja, subhanallah, Allah terima. Kalau aku tahu Allah terima sekali tasbih aku, aku belanja keseluruhan orang Basra, dia kata. Aku belanja orang di Basra makan, minum, aku jamu mereka apabila aku mendapat tahu Allah menerima sekali tasbih aku. Adapun kita tuan-tuan, merasa amal kita diterima, merasa amal kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menyebabkan tuan-tuan amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang macam ni solatnya, jenis solat Nabi yang macam ni tuan-tuan. Lepas isti, lepas solat, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Memandang kekurangan yang ada di dalam solat mereka. Sebab itu tuan-tuan, hendaklah kita mengkhatamkan, mengakhiri setiap ibadat kita dengan istighfar. Akhir Ramadan, malam raya, Umar bin Abdul Aziz ketika itu menjadi khalifah, hantar surat. Surat kerajaan, surat rasmi. Kepada semua menteri besar di setiap jajahan takluk orang Islam. Supaya mengarahkan orang yang berada di negeri-negeri tersebut mengucap istighfar pada malam tersebut. Istighfar atas dosa dan kekurangan yang dilakukan dalam puasa itu. Istighfar di atas kekurangan, di atas dosa yang dilakukan di dalam salat. Faham tuan-tuan? Salat tuan-tuan, kalau tak ingat Allah berdosa. Sebab salat itu bukan kerana perbuatan itu semata-mata. Salat itu yang disirmakan oleh Allah, aqimis salata li zikri, dirikan salat kerana mengingati aku. Bukan kerana perbuatan itu semata-mata, bukan kerana pergerakan itu semata-mata, tetapi tujuan salat itu iaitu melakukan hubungan secara khusus. Itu salat, salat makna hubungan dengan Allah SWT. Tetapi apabila kita mengerjakan salat tuan-tuan dan puan-puan, tak ada hubungan kita dengan Allah SWT, kita salat 50 tahun, berapa rakaat kita dengan Allah SWT tuan-tuan dan puan-puan? Jadi begitu juga haji. Nah, begitu juga haji tuan-tuan dan puan-puan, kita nak haji kita biasa sekali, tetapi diterima oleh Allah SWT. Maka hendaklah kita belajar falsafah haji. Hendaklah kita belajar asrar batina, iaitu rahsia batin haji. Semoga insyaAllah haji kita zahir dan batinnya sempurna. Dan kemudian melayakkan kita menjadi kekasih Allah dan diampunkan dosa kesalahan oleh Allah lantaran haji kita. Dan setengah riwayat ulama menyatakan antara cara untuk mengkafarahkan dosa besar, iaitu dengan mengerjakan haji. Ya, insyaAllah. Jadi, masalah ni tuan-tuan, masalah 5 ke 9 hijrah ke, kita tak ambil pusing. Kita tak ambil peduli sangat. Itu sebagai makluman. Kalau tuan-tuan tak hafal pun, tak ada masalah. Soalan tu takkan keluar, insyaAllah. Haji dari segi syarak, itu apa dia haji dari segi syarak? Ialah sebuah ibadat yang mewajibkan tawaf, sa'i dan wukuf di'a Arafah pada malam 10 Zulhijjah dengan cara yang tertentu. Ia difardukan sekali seumur hidup dan wajib ke atas kaum muslimin dengan wajib kifayah pada setiap tahun bagi mendirikan musim agama. Bagi seluruh Islam, hukumnya fardu kifayah. Kalau tak ada orang yang buat haji tahun tu, semua orang Islam berdosa. Kita tak ada masalah tuan-tuan. Kita nak pergi haji yang tak dapat. Ya, nah, itu dia. Mana wukuf pada malam 10 Zulhijjah, ya. Nah, itu makna startnya daripada gerincir pada hari. Nah, kemudian termasuk sehinggalah terbit fajar, ya. Ia difardukan sekali seumur hidup dan wajib ke atas kaum muslimin dengan wajib kifayah pada setiap tahun bagi mendirikan musim agama. Oleh itu, hendaklah seseorang yang ingin menunaikan haji selepas menunaikan haji wajib berniat untuk mendirikan musim agama bagi mendapat ganjaran fardu kifayah. Lepas menunaikan haji, kita niat. Aku nak pergi lagi tahun depan. Tujuan dia apa? Memang aku dah selesai haji dah. Haji itu setahun. Aku mau hidup sekali saja. Tetapi aku nak pergi mendirikan fardu kifayah. Ya, maka dapatlah pahala fardu kifayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil-'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim, wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan-nasi hajjul bait man istata'a ilayhi sabila." Sesungguhnya rumah ibadat yang mula-mula dibina untuk manusia beribadah kepada Tuhannya ialah Baitullah di Makkah yang berkat dan dijadikan petunjuk hidayah bagi umat manusia. Nah, sebab itu kita kena faham bahawa sesungguhnya Baitullahil Haram ini adalah merupakan rumah ibadat yang pertama sekali di atas permukaan dunia ini. Ya, karena itulah Mekah itu sendiri dinamakan dengan Ummul Qura. Di mana Ummul Qura ibu kepada segala qaryah, kampung-kampung yang berada di atas permukaan dunia ini. Pusatnya iaitu Mekah Al-Mukarramah. Ya. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini di atas air. Maka bergerak bumi tersebut, dan kata Allah Subhanahu wa taala ciptakan gunung sebagai pasak bumi itu. Wal jibalu awtada, dijadikan gunung sebagai pasak bumi. Maka gunung yang pertama yang menjadi pasak bumi itu disebutkan oleh setengah riwayat ulama dalam tarikh Makkah, iaitu Jabal Qubais. Jabal Abu Qubais yang hari ini tuan-tuan kalau kita duduk di Babul Fatah, maka kita akan menghadap Jabal Abu Qubais. Jadi di atas itu hari ini adalah tetamu, adalah istana tetamu kerajaan Arab Saudi, iaitu di atas Jabal Qubais. Jadi di atas jabal bukit itu tuan-tuan adalah merupakan tempat ibadat dan tempat khalwat dan tempat uzlah kebanyakan. Di kalangan para sahabat radhiyallahu anhu, di antaranya iaitu Sayyidina Bilal Al-Habashi radhiyallahu ta'ala anhu, menjadikan Jabal Qubais ini ketika berada di Makkah sebagai tempat ibadat beliau. Dan di atas bukit ini jugalah berlakunya peristiwa yang agung yang disebut sebagai mukjizat yang mutawatir, kerana ia diriwayatkan dengan jalan yang itu banyak, sehingga peristiwa itu adalah merupakan peristiwa yang dikatakan mukjizat mutawatir yang tidak boleh kita ingkari. Dan kalau kita ingkari, maka kita akan jadi kufur, iaitu mukjizat membelah bulan. Iaitu isyqaqul qamar, iaitu bulan dibelah pada malam nisfu Sya'ban, iaitu pada malam 15 Sya'ban, ketika mana orang kafir mendesak Nabi SAW supaya memperlihatkan kepada baginda SAW salah satu daripada mukjizat kurniaan Allah kepadanya. Maka Nabi SAW pun memanjat Jabal Qubais, kemudian mengisyaratkan dengan tangannya ke arah bulan, maka bulan terbelah dua, berlaku di atas bukit ini. Jadi bukit ini adalah merupakan salah satu daripada bukit yang bersejarah, dan bukit ini adalah merupakan bukit yang pertama dalam sejarah dunia, kerana ia adalah merupakan pasak bagi bumi. Jadi tempat kawasan, ya, Kaabah Al-Musharrafah itu adalah merupakan salah satu daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihi salam. Apabila Allah Subhanahu wa taala, ya, apabila Allah Subhanahu wa taala menurun dan mengeluarkan datuk kita Nabi Adam alaihi salam dan juga nenek kita Siti Hawa ke bumi ini, maka kedua-duanya diubah kejadian, diubah ciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada panjang kepada pendek. Dan kemudian tasbih para malaikat yang biasa didengari oleh Sayyidina Adam alaihi salam dan juga nenek kita Siti Hawa tidak lagi didengari oleh Nabi Adam. Maka Nabi Adam alaihi salam menangis di atas nikmat mendengar tasbih para malaikat yang senantiasa mengucap tasbih di atas aras, di sekeliling aras dan di sekeliling Baitul Ma'mur. Jadi tawaf ini berasal, awal tawaf ini iaitu aku tidak sahaja. Malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, adakah engkau mahu menciptakan makhluk itu manusia yang akan melakukan kerosakan, kemusnahan, pertumpahan darah atas muka bumi ini sebagai khalifah? Ha? Maka persoalan daripada malaikat itu bukan persoalan ala sabilul i'tirad, bukan nak membangkang Allah, tetapi nak tanya hikmah, kenapa engkau mencipta manusia untuk menjadi khalifah atas muka bumi? Kenapa? Kerana dia kelak akan melakukan kerosakan atas muka bumi seperti mana yang telah berlaku pada golongan jin. Jadi golongan jin ini dahulu disebut kali Ibn Kathir bahawa ia adalah merupakan makhluk yang dilantik oleh Allah menjadi khalifah di atas muka bumi sebelum wujudnya manusia. Maka karena itu tuan-tuan datang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kami, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu beribadah, menyembah aku dan menjadi hamba kepada aku. Jadi disebut jin dahulu baru manusia. Bukan maksud jin itu lebih mulia daripada manusia, tidak. Manusia lebih mulia daripada jin. Tinggal lagi disebut jin dahulu mengikut tertib zaman kewujudan dan penciptaan. Jadi makna dia apa? Yang pertama dicipta oleh Allah SWT adalah jin, selepas itu barulah bangsa manusia. Maka kerana itu disebut وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَى. Tidaklah aku ciptakan jin, selepas itu manusia. Malaikat suara mereka itu menjadi hamba kepada aku. Jadi sebelum manusia menjadi khalifah Allah atas muka bumi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jin mentadbir bumi ini. Tetapi jin tidak mampu untuk mentadbir bumi ini, bahkan mereka melakukan kerosakan atas muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala menghantar malaikat ini supaya menghalau jin daripada bumi ini. Maka berhimpunlah, maka duduklah mereka di atas gunung, duduklah mereka di pulau-pulau. Maka kerana itu siapa yang buat rumah atas gunung, banyaklah jin kat rumah dia. Siapa yang buat rumah kat pulau-pulau, banyaklah jin kat rumah dia. Ya, sebab itu adalah tempat jin itu pergi setelah dihalau daripada atas muka bumi ini, kerana mereka gagal untuk gagal untuk menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila mereka telah dikosongkan daripada bumi ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan pula manusia. Tujuan dicipta manusia itu tuan-tuan, sebelumnya itu jin, untuk menunjukkan bahawa bukan mudah untuk mentadbir bumi ini. Jin pun gagal, jin pun tak berupaya. Maka Allah nak memperlihatkan kemuliaan Bani Adam. Mereka itu mampu untuk mentadbir bumi ini. Mereka mampu untuk menjadi khalifah Allah atas muka bumi ini. Maka barulah dilantik bangsa yang bernama manusia. Seperti mana yang berlaku dah ketika di padang mahsyar tuan-tuan dan puan-puan. Apabila kita berdiri di padang mahsyar, yang sebahagian kita ini tuan-tuan dalam keadaan telanjang bokel, tidak memakai seurat benang di atas jasadnya, kemudian puluh ya, membanjiri, mengikut amal ketaatan, ibadat, maksiat yang kita lakukan atas muka bumi. Ada yang di ada sampai atas buku lali, ada yang sampai di lutut, ada yang sampai di pinggang, ada yang sampai di cukup telinga, ada yang karam dengan peluh tersebut. Maka kita berdiri di padang mahsyar selama 1000 tahun, maka tidak juga berlaku mahkamah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada sebahagian di kalangan hamba Allah yang berdiri di padang mahsyar itu untuk mencari orang yang boleh memberikan pertolongan kepada mereka untuk mempercepatkan hari timbangan hisab. Maka berjalanlah mereka untuk bertemu dengan Nabi Adam. Perjalanan bertemu Nabi Adam 1000 tahun. Nabi Adam tidak mampu untuk memberikan pertolongan. Bahkan Nabi Adam menyatakan, nafsi-nafsi, diriku-diriku, aku sendiri pun tidak mampu untuk menjamin diri aku sendiri, kerana aku telah makan buah kuliah, aku anggap itu satu kesalahan daripada aku. Kemudian berjalan lagi bertemu dengan Nabi terusnya selama 1000 tahun sejak perjalanan itu tuan-tuan. Maka terus bertemu Nabi Muhammad SAW. Ya? Jadi Nabi Muhammad menjawab sejumlah jawapan mereka. Jadi ulama bertanya, kenapa tak terus direct kepada Nabi Muhammad? Kenapa perlu pula pergi bertemu Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi apa semua, kemudian akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama menyatakan, jikalaulah kita terus bertemu dengan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad SAW mampu untuk memberikan syafaat kepada kita pada ketika itu, tuan-tuan, yang mana syafaat ini dinamakan dengan syafaatul uzma, iaitu syafaat yang terbesar. Tidak ada siapa yang mampu memberikan syafaat pada ketika itu. Sama ada malaikat maupun manusia, sama ada jin, sama ada para nabi dan sebagainya, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperlihatkan kepada makhluk yang berada di padang mahsyar ketika itu kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kami dah pergi dah jumpa seorang-seorang, semua tak mampu. Semua angkat tangan serendah, ada kata Nabi Muhammad yang mampu. Maka zahir kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita direct terus bertemu Nabi Muhammad, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin kita akan berkata, alah, kita nasib kita jumpa Nabi Muhammad, kalau jumpa Nabi Ibrahim pun mungkin dia boleh tolong. Betul, tuan-tuan? Kalau jumpa Nabi Musa pun mungkin dia boleh tolong. Maka diadakan step satu-satu-satu nak memperlihatkan bahawa para Nabi yang lain tidak mampu untuk memberikan syafaat dan pertolongan. Maka yang mampu hanyalah Nabi Muhammad. Maka ketika itu fahamlah makhluk di padang mahsyar bahawa syafaat itu hanya milik khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak dikongsi dengan makhluk yang lain. Begitu juga, tuan-tuan, kalau takdir kita dahulu jadi hamba Allah atas muka bumi ini, tuan-tuan, tanpa ada jin, maka kemungkinan malaikat akan menyatakan bahawa sebab manusia dibagi, kalau bagi jin pun dia boleh juga. Jadi bagi jin dulu tak mampu, maka bagi manusia pula, menunjukkan bahawa kemuliaan manusia berbanding daripada jin. Maka karena itu datang wa ma khalaqtul jinna wal insa. Bukan makna tertib ucapan ini, macam kita tuan-tuan apabila berucap, yang tinggi dulu bawa ke bawah. Betul, tuan-tuan? Betul kan? Betul kan? Kalau tak betul, betul kan? Mana yang dimuliakan, yang berhormat, apa semua-semua tu saya tak faham lah, tuan-tuan kan? Tetapi makna dia kalau saya dah bersyarah ke istana tu, sebut nama yang tuan agung sekian-sekian-sekian, lepas tu turun makam ke bawah sekali. Makam bawah ke ustaz lah. Nah, itu dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bukan maksud Allah SWT sebut jin ini dahulu, bahawa jin itu lebih mulia pada tuan-tuan. Mana jin lebih mulia pada kita? Manusia, sebab apa? Tak ada di kalangan jin yang menjadi nabi dan rasul. Faham, tuan-tuan? Cukup menunjukkan kemuliaan kita anak Adam ini, manusia ini, tuan-tuan, tak ada seorang pun di kalangan jin yang menjadi nabi dan rasul. Ya? Jadi kita lagi mulia pada jin. Tapi kenapa tuan-tuan nak pakai jin? Kenapa tuan-tuan pergi jumpa orang yang ada jin, minta ubat itu ni sebagainya? Ya, salam. Ya? Kita meminta kepada orang yang rendah merasakan daripada kita, maka jin pun mentertawakan kita. Ini manusia dia andal pada aku, tapi dia minta tolong kat tu, bodoh punya orang. Tak faham tuan-tuan ni, ha? Kan saya cakap jin cakap. Ya, itu dia. Jadi, apabila tuan-tuan dan tuan-tuan, ya, Nabi Adam alaihi salam ini turun untuk memikul amanah tersebut, maka dia tidak lagi mendengar tasbih para malaikat yang biasa didengari olehnya ketika berada di dalam syurga. Dan mana yang kita katakan tadi, malaikat bertasbih, iaitu di sekeliling arasy, iaitu di Baitul Ma'mur. Bila berlakunya perkara ini, tuan-tuan, malaikat tawaf. Al-Quran menyebutkan perkara tersebut. Apabila saja Allah menjawab, ketika mana mereka bertanya, kenapa kau jadikan manusia khalifah atas muka bumi sedangkan mereka akan merosakkan muka bumi ini? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu kau tak tahu. Bah, aku tahu kau tak tahu. Maka malaikat rasa takut. Takut kalau ini adalah salah satu bentuk kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka keseluruhan malaikat pergi ke arasy, tawaf di sekeliling arasy memohon keampunan daripada Allah disebabkan kebiadaban mereka, pertengkaran mereka. Bertanya Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila penuh arasy tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada malaikat, binakan bagi aku satu lagi tempat ibadah bagi kalian, maka itu dinamakan dengan Baitul Ma'mur. Maka mereka berpindah ke Baitul Ma'mur, masuk 70,000 tak keluar lagi, tambah lagi 70,000 tak keluar lagi, tuan-tuan, menunjukkan keluasan Baitul Ma'mur sehingga ia boleh dipenuhi oleh para malaikat yang setiap hari 70,000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur dan tidak akan keluar lagi daripada Baitul Ma'mur. Dan disebutkan oleh setengah ulama ahli sejarah bahawa setiap langit bumi ini mempunyai Kaabah mereka tersendiri. Di atasnya arasy, kemudian setiap langit itu adanya seumpama Kaabah yang di bumi ini adalah dinamakan dengan Kaabah al-Musharrafah, itu Kaabah yang mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala memutuskan satu khemah daripada syurga untuk Nabi Adam alaihi salam. Maka Nabi Adam alaihi salam pun bertawaflah di sekeliling khemah tersebut, ha, daripada permata dan sebagainya yang wallahu alam kita pun tidak mengetahui hakikatnya, kerana di Kaabah itu ada sebahagiannya adalah merupakan barang-barang yang dipercepatkan keluarnya dari syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya air Zamzam, contohnya Hajarul Aswad, contohnya kawasan Hajar Ismail, semuanya adalah barang syurga yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemuliaan para hamba-Nya, terutama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mendapat kemuliaan antaranya raudhah baginda sallallahu alaihi wasallam, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, antara rumahku dan mimbarku adalah salah satu taman daripada taman-taman syurga. Maka ulama tuan-tuan dan puan-puan mentafsirkan hadis ini dengan menyatakan, iaitu tafsiran yang pertama, mereka menyatakan sesiapa yang salat antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi ini, maka dengan salatnya dan dengan ibadatnya di tempat tersebut menyebabkan mereka akan masuk ke dalam syurga di hari akhirat. Tetapi setengah ulama menyatakan, dan ini yang dipakai oleh para masyayikh kami, oleh buku kami katanya Syed Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau menyatakan bahawa maksudnya adalah maksud yang hakiki, makna antara mimbar dan juga rumah Nabi itu memang benar-benar salah satu taman daripada taman syurga yang Allah kurniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka apabila seseorang menyatakan wallahi inni qad sallaitu fil jannah, setelah mana dia keluar selesai solat di raudhah, dia kata apa? Demi Allah, aku telah solat di dalam syurga. Maka dia tidak perlu kafarahkan sumpah tersebut. Apa sebab? Memang benar-benar itu adalah merupakan salah satu zaman daripada zaman syurga. Karena itulah Syekhul Azhar, Syekh Dr. Abdul Halim Mahmud Syekhul Azhar rahimahullah, beliau ketika berada di raudhah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdoa dan bumbang. Terfikir di hati, adakah aku, dia kata, telah dapat nikmat duduk di atas raudhah Nabi ini, akan dapat masuk raudhah di hari akhirat kelak. Maka ada seorang yang tidak dikenali oleh Syekh Abdul Halim Muhammad, dia menyatakan, ya Abdul Halim, tak ada masalah, sebab Syekhul Azhar semua orang kenal. Siapa tak kenal wakil rakyat? Siapa tak kenal ahli parlimen? Siapa tak kenal menteri besar? Siapa tak kenal TN? Itulah pangkat Syekhul Azhar. Jadi tak ada masalah kalau dia boleh menegur Abdul Halim Mahmud, sebab mungkin dia kenal itu adalah Syekhul Azhar. Tetapi yang memelikkan Abdul Halim Mahmud, yang merupakan Syekhul Azhar, dia boleh baca apa yang terlintas di hatinya tersebut. Dia kata, wahai Abdul Halim, adakah seorang yang telah masuk syurga akan dikeluarkan daripada syurga? Ada tak kedapatan? Yang Adam kita lain, itu hikmah. Kita tak nak bincang. Ada tak orang yang hari akhirat kelak dia masuk syurga keluar semula? Masuk neraka, keluar pun neraka, masuk syurga ada. Tapi yang dah masuk syurga, tak ada pun dalam hadis nyatakan mereka akan dikeluarkan oleh Allah daripada syurga. Maka apabila engkau telah masuk dalam raudhah ini, bermakna engkau tak akan keluar lagi dan engkau adalah ahli syurga, dia kata. Itu makna dia tuan-tuan, hakikat raudhah tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, khemah itu tuan-tuan, wallahu alam bentuknya, sebab kita tak pernah tengok videonya, CD pun tak ada, DVD pun tak ada, tapi disebut oleh sejarah begitu keadaannya kekal. Sehinggalah berlakunya banjir yang berlaku kepada manusia pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka tempat tersebut tuan-tuan dan puan-puan telah musnah. Tetapi ada hanya kesannya sahaja, maka atas kesannya itu tuan-tuan dibina pula oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi hakikat Kaabah itu tuan-tuan telah ada ketika turunnya Nabi Adam alaihissalam daripada syurga. Maka kerana itulah ayat ini menyatakan, inna awwala baitin wudi'a lin-nas, sesungguhnya rumah ibadat yang pertama yang diciptakan, yang dibina untuk manusia, lallazi lin-nasi lallazi bibakkata mubarakat, iaitu Baitullah. Baitullah itu apa? Bibakkah, dinamakan Bakkah. Bakkah makna apa? Sebab terlalu banyak tangisan manusia di tempat tersebut, maka dinamakan dengan Bakkah. Dan antara nama Mekah itu Bakkah. Antara nama tadi kita dah sebut Ummul Qura. Iaitu makna dia apa? Punca bagi segala kampung-kampung yang terdapat di atas muka bumi ini berpunca daripada kawasan Mekah tersebut, yang mana Mekah itu juga dinamakan dengan Ummul Qura. Maka Nabi Muhammad SAW digelar dengan An-Nabiyil Ummi, iaitu Nabi yang berasal daripada Ummul Qura. Faham tuan-tuan? Macam kita lah tuan-tuan, asal mana Rembau Ar-Rembawi, asal Kemensah Al-Kemensahi. Faham tuan-tuan? Asal Gombak Al-Gombaki. Jadi begitu keadaannya. Jadi setengah ulama nyatakan bahawa Nabi Muhammad digelar Allah musalli ala sayyidina Muhammadin. Ha? Muhammad an-nabiyil ummi. Ummi itu nisbah kepada Ummul Qura. Sebab Nabi Muhammad dilahirkan di Ummul Qura, biasa orang Arab ni tuan-tuan menisbahkan nama mereka ke tempat di tempat kelahiran mereka. Ha? Jadi antara nama Kaabah, anak-anak nama Mekah itu juga Bakkah. Bakkah mana? Buka. Buka itu tangisan. Maka tempat Mekah tersebut yang ramai orang menangis, ha, mengenangkan dosa dan kesalahannya, maka dinamakan dengan Bakkah. So dan Bakkah itu pula mubarakat, diberkati. Ingat tuan-tuan, ada berkat dalam Islam. Siapa tak ada? Siapa kata tak ada? Ni ada orang tuan-tuan, ini sembilan ada orang mesyarah dalam radio, dia kata apa? Mana ada berkat-berkat, berkarat ada? Ya salam. Ya salam. Orang macam ni memang tak dapat berkat lah semua hidup ni tuan-tuan. Entah boleh menafikan berkat mana, entah menafikan Al-Quran. Al-Quran menyatakan mubarakat, mubarakat itu apa dia? Iaitu ada tempat yang diberkati. Ada syahrul mubarak, ada bulan yang diberkati, iaitu bulan Ramadan. Ada tempat yang diberkati, iaitu Mekah Al-Mukarramah. Ada manusia yang diberkati, iaitu Nabi Isa AS yang menyatakan, aku diberkati di mana saja aku berada. Faham tuan-tuan? Tinggal lagi berkat itu tidak dilihat oleh pandangan mata kasar kita. Maka oleh karena itulah tuan-tuan, hari ini apabila orang mendahulukan akal daripada roh, maka mereka menolak setiap perkara tersebut. Selanjutnya tuan-tuan yang beriman dengan vitamin, contoh dia. Ini vitamin C, B complex, kamu boleh dia. Selanjutnya tuan-tuan, mana vitamin tersebut? Yang tuan-tuan makan, yang tuan-tuan telan, apabila doktor kata makan vitamin rusak, kita tak tanya mana dia berkat dia, mana dia vitamin. Vitamin tuan-tuan tak boleh nak tunjukkan. Begitu juga lah masalah keberkatan, iaitu benda maknawi yang tidak dilihat oleh pandangan mata kasar. Tetapi orang yang terhijab, tetap terhijab tuan-tuan. Apa nak katakan? Sejuta hadis saya bagi pun mengenai berkat ni tuan-tuan, mereka akan mengingkarinya. Betul tuan-tuan? Maka karena itulah datang kenyataan apabila kita mengajar orang, ha, nak pergi mengajarkan haji, jangan buat khurafat di Mekah. Jangan sapu-sapu dinding itu ini sebagainya. Tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan dan perempuan, kalau menyatakan perbuatan menyapu contohnya, mengusap tempat-tempat itu khurafat, tuan-tuan dan perempuan telah menghukum sebahagian besar di kalangan para sahabat dengan perbuatan khurafat. Antaranya siapa? Abdullah bin Umar rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhumah, anak kepada Sayyidina Umar. Tak ada orang kemesah ni tuan-tuan yang selevel dengan Abdullah bin Umar. Nama Abdullah boleh. Tak ada. Ha? Sebab apa? Sebab Abdullah ni mendapat pujian daripada ipar dia siapa? Rasulullah. Rasulullah nikah dengan siapa? Nikah dengan saudara perempuannya itu Hafsah. Yang setengah ulama menyatakan Hafsah ini pernah diceraikan oleh Rasulullah SAW. Setengah ulama menyatakan ia hanya merupakan keinginan Rasulullah untuk menceraikan Hafsah. Apabila Rasulullah hendak ataupun telah menceraikan Hafsah, turun firman daripada Allah SWT melalui Jibril AS kepada Nabi SAW, ya Muhammad, raja' Hafsatan fa'innaha qawwama fa'innaha zawdatuka fil jannah. Rujuk kembali Hafsah, wahai Muhammad, karena dia itu seorang perempuan yang kuat berdiri melakukan ibadat, dan seorang perempuan yang melazimi salat, dan ia adalah merupakan isteri engkau di dalam syurga. Ketika itu apabila Sayyidina Umar mengetahui bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW menceraikan Hafsah, dia meletakkan debu atas kepalanya dan menyatakan ma ya'ba'ullahu bi Umar wa ahli. Allah tak lagi peduli kepada Umar dan ahli keluarganya. Allah. Sebab tengkat dia menyatakan kepada Hafsah, kalau Nabi tak rujuk engkau, aku takkan bercakap dengan engkau seumur hidup engkau, dia kata. Faham tuan-tuan? Ini tanda, ini contoh pak mentua backing menantu. Ha? Umar tak menganggap kesalahan itu daripada Rasulullah, tapi daripada anak dia Hafsah. Jadi akhir sekali Rasulullah pun rujuk. Kemudian pada satu ketika Nabi SAW pernah menyatakan kepada Hafsah, ya Hafsah, saudara engkau tu Abdullah tu rajulun salih, seorang lelaki yang salih. Allah, siapa yang kata salih? Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ini memang betul-betul benar sebab yang ucapkan Nabi, Nabi SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi Muhammad SAW itu berkata mengikut hawa nafsu, kehendak hawa nafsu, keinginannya, tidak. Tetapi ialah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi dah kata dia itu salih, memang benarlah dia itu salih. Dan lebih elok lagi, dan dia akan bertambah darjat kalau dia melazimi salat pada waktu malam. Apabila Hafsah mengadu kepada saudaranya Abdullah pujian Nabi itu sebut, dan tambah pula dia kata kalau dia salat malam lagi bagus, dia kata Abdullah bin Umar menyatakan, aku tidak pernah meninggalkan salat malam tahajud, tak tuan maghrib salat malam juga, isyak salat malam juga. Jadi kita semua ni semua buat salat malam, tapi yang tahajud tu yang banyak. Dia tak, aku tak pernah meninggalkan solat tahajud sama ada ketika aku berada di rumah maupun ketika aku bermusafir. Musafir kan pun nak letih, musafir zaman dulu bukan musafir naik kapal terbang. Musafir naik unta, musafir naik keldai. Dah, aku tetap solat malam. Sebab apa? Sebab Nabi menyatakan, aku akan bertambah baik kalau aku menambah amal aku dengan solat tahajud. Jadi, Abdullah bin Umar tuan-tuan, apa kerja dia? Biasanya dia akan duduk di dia akan pergi ke mimbar Nabi. Dia akan sapu tempat Nabi duduk tu, tuan-tuan. Sapu tempat Nabi duduk, kemudian usap dengan muka ke mukanya dan usap di dadanya, tuan-tuan. Mengambil keberkatan dengan tempat yang diduduki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi siapa khurafat? Imam khurafat Abdullah bin Umar. Adakah orang yang macam ni mendapat pujian daripada Nabi ni, tuan-tuan, buat khurafat? Sebab itu jangan makna, tuan-tuan, kita apabila tuan-tuan dan puan-puan berada di Mekah contohnya, macam-macam ragam orang ketika di Mekah, tuan-tuan. Jangan cepat sangat kita ini bertindak melulu dengan menghukum perbuatan orang tersebut tanpa kita mengetahui dalil mereka tersebut. Faham, tuan-tuan? Ha? Kita tak tahu dalil mereka, kita tak tahu hujah mereka, kita tak tahu sandaran mereka. Silap ilmu lain, tuan-tuan, yang salah kita, mereka benar. Ini Mekah. Ha? Yang disebutkan oleh setengah ulama terdetik melakukan kesalahan di Mekah telah ditulis dosa kesalahan oleh Allah. Berbeza dengan tempat di lain, tempat lain. Tempat lain kalau kat Kemensah ni, tuan-tuan, tahajat nak terlayang Ustaz Fuad. Nak tipu Ustaz Fuad, contoh dia. Nak buat jahat ke apa-apa, tuan-tuan, tidak ditulis kesalahan, melainkan telah mana kita terjemahkan niat itu dalam bentuk perbuatan. Tetapi di Mekah Al-Mukarramah, tuan-tuan dan puan-puan, di tanah haram, cukup tetapi di hati kita nak melakukan maksiat telah ditulis kejahatan, dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka karena itulah, tuan-tuan dan puan-puan, ramai di kalangan para sahabat yang tidak mahu duduk di dalam kawasan tanah haram. Rumah mereka di tanah halal, tetapi mereka salat di tanah haram. Kenapa? Aku tidak mampu untuk duduk di kawasan yang pahala digandakan oleh Allah, begitu juga dosa digandakan oleh Allah. Ha? Sebab itu tuan-tuan, Sayyidina Umar, boleh tuan-tuan ya? Ni lama mengajar alam ni? Ini tak pernah lama ni, ini nak kiamat apa ni? Sikit lagi, sikit tuan-tuan. Ya. Jadi, Sayyidina Umar tuan-tuan radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar, apabila selesai haji, maka dia buat rotan. Ha? Sebatang rotan, dia tanya, entah daripada haram ke, daripada Mekah ke, ataupun luar, daripada Syam, balik. Mesir, balik. Sebab Sayyidina Umar takut orang-orang yang berada di tanah haram tersebut tidak mampu untuk menjaga adab ketika berada di tanah haram. Maka dia berpendapat lebih baik kau balik selesai mengerjakan haji daripada entah duduk lama di tanah haram ini, yang kemudian dosa kesalahan entah akan bertambah-tambah ketika berada di tanah haram. Faham, tuan-tuan? Janganlah tuan-tuan nak menipu diri, tuan-tuan. Cukup pandang orang suki itu pun dah cukup dah. Allah cantik, eh. Ha? Sebab anak dara dia orang tak sama macam anak dara di Kemusyah ni. Kita pun belang-belang ni, tuan-tuan. dia Masya Allah, hidungnya Masya Allah, kecil seumpama pedang dia. Kemudian putih, pemerah, kemerahan pula. Kita pandang. Datang syahwat sedikit, tuan-tuan. Bagaimana? Tuan-tuan boleh kawan? Boleh jaga? Saya tak boleh. Tuan-tuan lain ada makam waliullah. Ya, tengok perempuan macam tengok tembok je tak. Ya, saya tak boleh. Saya angkat tangan tak boleh. Faham tuan-tuan? Sebab itu tuan-tuan, tengah di kalangan ulama, dia tak nak lama sangat berada di kawasan tersebut. Antaranya pertama, tak boleh jaga benda itu, dosa maksiat, ataupun detikkan nak lakukan maksiat. Bukannya mudah, detikkan hati tuan-tuan, bukan kita boleh kawal. Yang keduanya, supaya tidak melunturkan perasaan haibah kita terhadap Kaabah itu sendiri. Saya nak tanya tuan-tuan, kali pertama tuan-tuan mengerjakan haji tak sama dengan kali kedua, betul tuan-tuan? Kali pertama tengok Masya Allah, mengalir yang kata kali kedua tuan-tuan adalah dah rasa macam gombak ya, dah rasa macam melaki ya, dah rasa macam kemusah ya tuan-tuan. Sebab itu, jangan kita terlampau kerap sangat. Sebab itu ulama mengajar. Sebab akhir sekali dah rasa biasa. Kalau dah rasa biasa tuan-tuan, kurang penghormatan kita. Begitu juga dalam masalah jarah menjarahi. Nabi SAW bersabda, "Zurib bantan jat'uban." Jarahilah kadangkala saja. Jangan tiap-tiap hari tuan-tuan. Tengok muka tiap-tiap hari tuan-tuan. Itu yang jadi Allah jimu. Itu datang hikmat qolijani. Ah, itu dia. Faham tuan-tuan? Sebab itu orang tuan-tuan dan perempuan, orang kampung kita pandai, orang tua kita pandai. Sayang anak di rotan-rotan, sayang rumah ditinggal-tinggalkan. Faham? Jadi kalau kita outstation, outstation ya bang, sayang itu kan. Faham tuan-tuan? Ini tuan-tuan yang membuat, pergi Mekah tuan-tuan dia, tiap-tiap hari pergi Mekah, tiap-tiap bulan pergi Mekah tuan-tuan, hilang gairah tu, hilang keseronokan, hilang haibah, betul tak tuan-tuan? Sahabat Imam Malik menyebut, Imam Malik, pendapat Imam Malik, saya tak nak suruh tuan-tuan ikut dia, ini pendapat dia, nak menunjukkan bahawa pergi itu bukan makna pergi sahaja bawa badan, tak bawa roh, bawa hati. Imam Malik menyatakan bahawa sunat yang mengajarkan haji setiap 5 tahun sekali. Ataupun apabila datang kerinduan dan kegairahan atau keasyikan terhadap tanah haram. Tapi kalau tahun pergi, tahun depan pergi, sekali, lah, bukan nak pergi Mekah, nak beli ceret kuning je. Ya, tahu ceret kuning tu? Orang hamba beli lah, tapi bukan level orang kemesah aku. Tenang. Ya, itu saja tujuan kita. Sebab itu kita kena faham tentang. Biar datang, biar rasa haibah. Sebab kita kena memuliakan segala ma'alim, segala kesan-kesan. Dan juga apa yang ada di kawasan tanah haram. Imma Mekah wa imma Madinah al-Munawwarah. Faham tuan-tuan ya? Jadi tuan-tuan dan perempuan dimuliakan Allah Ta'ala. Disebut di sini bahawa tempat itu mubarakan. Diberkati. Yang berkat. Dan dijadikan petunjuk hidayah bagi umat manusia. Di situ ada tanda-tanda keterangan yang nyata yang menunjukkan kemuliaannya, di antaranya ialah makam Nabi Ibrahim. Itu makam Nabi Ibrahim itu bukan tempat makam dia, di makam dia itu kubur dia di Hebron ataupun di Khalil. Ya, jadi Hebron. Tetapi makam tempat dia, ya, tempat Nabi Ibrahim alaihi salam berpijak ketika membina Ka'bah. Mungkin orang tanya, kawasan makam Ibrahim itu tuan-tuan dan perempuan dengan Kaabah terlalu jauh jaraknya. Macam mana boleh kita katakan makam ataupun tempat pijak itu sebagai tempat pijak Nabi Ibrahim untuk membina Kaabah, jauh jarak dia? Asalnya, ya, asalnya tuan-tuan, makam Ibrahim ini berada berhampiran dengan Kaabah. Ya, berhampiran dengan Kaabah. Dan datang, ya, pensyariatan salat di belakang makam Ibrahim ini daripada pendapat dan idea Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab ini, Masya Allah, tabarakallah, beberapa idea dia tuan-tuan disepakati, ditaufikkan oleh Allah. Tapi sebenarnya memang di ajali Allah tak menentukan, tapi nak menunjukkan kemuliaan, kehebatan pemikiran Sayyidina Umar. Sebab yang kata Nabi SAW menyatakan, "Law kana nabiyyun min ba'di la kana Umar nabiyyan." Kalau ada nabi selepas aku, maka Umar lah yang akan menjadi nabi. Allah Ta'ala, Nabi SAW bersabda, "Inna Allah ja'ala al-haqq 'ala lisani Umar wa qalbihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kebenaran itu di atas lisan Umar dan hati Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ada Umar menyatakan, apa kata kalau entah ya Rasulullah izinkan orang Islam solat di belakang makam Ibrahim. Ha? Senang daripada idea ataupun cadangan Sayyidina Umar ni tuan-tuan, turun firman Allah, wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat yang disunatkan, yang digalakkan untuk mengerjakan solat, di mana doa di sana dimustajabkan oleh Allah. Okey. Apa pasal tempat itu mustajab? Sebab itu adalah tapak kaki Ibrahim. Kalau tapak kaki Ustaz Fuad, tak mustajab doa. Faham benar? Menunjukkan digalakkan berdoa di tempat yang ada peninggalan kesan orang-orang saleh. Faham benar? Kenapa Nabi SAW ketika malam itu Syaban pergi ke Baqi' berdoa di Baqi'? Sebab di Baqi' ada perkuburan orang-orang saleh, maka perkuburan mereka diturunkan rahmat, diturunkan anugerah oleh Allah. Cukup tuan-tuan, mungkin nak ialah Raqib Atid. Raqib Atid yang ada di kanan kiri kita ni tuan-tuan, apabila kita meninggal, dia tak berpindah kepada orang lain. Ha? Menunjukkan Allah SWT mempunyai tentera yang begitu ramai. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tak ada sesiapa yang mengetahui bilangan tentera Allah melainkan dia, itu Allah SWT. Tak ada siapa yang mampu untuk bilang berapa ramai malaikat. Sampai hadis yang riwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak menyatakan, Allah, inna allaha khalaqal khalqa ala asyrati ajza. Semoga Allah menciptakan makhluk ini 10 juzuknya. Satu juzuk itu apa tuan-tuan? Iaitulah yang selain daripada malaikat, jin, manusia, batu badan, gunung ganang, pasir, lautan, kayu kaya, apa lagi tuan-tuan? Itu satu juzuk. Manakala 9 itu adalah juzuk malaikat. Berapa ramai tuan-tuan? Berapa banyak bilangan malaikat? Jadi, Raqib Atid tuan-tuan, dia takkan pindah mana dan meninggal dah. Dah habis kerja, pindah dengan orang lain lah. Dah. Macam jaga lah. Dah berhenti dia punya apa? Perjanjian kontrak dengan rumah sekian. Dia pergi pindah rumah orang lain pula. Betul tuan-tuan? Tapi Raqib Atid tidak tuan-tuan. Dia akan duduk di kubur empunyanya. Tuannya. Imam mendoakannya. Ya Allah, ya Tuhan, rahmatilah tuanku ini. Berapa banyak kali dia telah membawa aku ke majlis-majlis kemuliaan. Ke majlis-majlis ilmu, ke majlis salawat, ke majlis zikrullah. Seronok aku bersama dengannya. Seronok aku menjadi penemannya, ya Rab. Ampunkanlah dosanya. Rahmatilah dia. Lapangkanlah kuburnya. Sampai kiamat, Raqib Atid akan mendoakan ampunya. Tuannya yang melakukan kebaikan atas muka dunia. Tetapi kalau Raqib Atid itu bertuankan kepada orang yang fasik, maka dia nyatakan, ya Allah, laknatilah tuan aku. Berapa kali dia membawa aku ke disko, ke pub, ke dangdut, itu ini dan sebagainya. Yang ke semua tempat itu menyakitkan aku, wahai Tuhanku, laknatlah dia, ya Tuhanku. Maka tiap-tiap hari kita didoakan laknat oleh Raqib dan Atid kalau kita orang yang fasik wal'iyadzubillah. Tetapi yang dikuburkan di Baqi' itu siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Yang Allah Taala nyatakan radhiyallahu anhum radu'an. Maka Nabi berdoa di Baqi' mengharapkan rahmat yang diturunkan kepada penghuni Baqi' tersebut. Maka kala itu tuan-tuan dan puan-puan, disyariatkan kepada umat Islam salat di belakang makam Ibrahim, karena itu adalah merupakan tapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu mukjizat Ibrahim yang kemudian diwarisi oleh cucu dia Nabi Muhammad SAW. Apa tuan-tuan? Ibrahim apabila meletakkan kaki atas batu yang keras, akan membentuk batu tersebut dengan kakinya. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW, kalau disebut oleh Imam Suyuti rahimahullah, kalau Nabi berjalan atas batu maka batu itu akan membentuk tapak kaki Nabi. Sebab apa? Sebab tapak kaki Nabi tak sakit berjalan atas batu batan tersebut. Faham kan? Macam kereta mahal-mahal tuan-tuan tu lah. Ada yang kereta tu ikut badan tuan-tuan. Ada kita punya nyah hidup. Faham? Ada kereta kancil, badan terikut kata apa itu. Faham? Macam tu lah keadaannya. Sebab itu di Uhud contohnya tuan-tuan, ada tempat yang Nabi dulu bersandar, batu melengkut ikut badan Nabi tuan-tuan. Kemudian mukjizat Nabi apabila berjalan atas pasir tak mendatangkan kesan atas pasir. Sebab itu ketika Nabi berhijrah ke kota Madinah, Nabi tanggal selifahnya yang mulia tuan-tuan sebab berjalan atas pasir dan orang yang mengejarnya tak dapat nak kesan jejak kaki Nabi Muhammad SAW sebab mereka tahu yang pergi berdua. Ini satu yang kata. Jadi sebab itu Nabi berjalan tidak memakai selifah ketika berhijrah ke kota Madinah dan satu kawasan-kawasan tertentu untuk mengelirukan orang kafir. Itu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian yang tuan-tuan lain tengok di makam Ibrahim itu, itulah dia tapak kaki Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian tuan-tuan, apabila sahaja tuan-tuan tempat makam yang makam tapak kaki itu menghalang orang kafir, maka kerajaan Arab Saudi nak membuang makam tersebut. Nak membuang tapak kaki tersebut. Tujuannya, sebenarnya hakikatnya, nak kata benda itu bid'ah. Tapi buat alasan sesat, orang nak sawah. Ketika itu, Syekh Nasir Mutawalli Sya'rawi, mufassir fi hadzal asar, mufassir zaman ini, menjadi salah seorang tenaga pengajar di satu universiti di Arab Saudi. Dijemput untuk bermusyarat, nak uraikan, nak mengeluarkan keputusan boleh ataupun tidak hapuskan tapak kaki Nabi Ibrahim tersebut. Seperti yang hari ini berlaku di Arab Saudi, mereka melakukan bid'ah yang tak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, iaitu menghapuskan kesan-kesan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah dan di kota Madinah. Tuan-tuan dan puan-puan, perbuatan ini adalah bid'ah. Faham tuan-tuan? Adalah bid'ah yang sesat. Ya. Dia orang kata bid'ah-bid'ah. Itu lagi bid'ah. Sebab apa tuan-tuan? Nabi tahu rumah dia. Nabi tak pernah runtuh rumah dia. Nabi ketika pembukaan kota Mekah tak suruh orang, kau runtuhkan rumah-rumah aku semua tu. Betul orang buat syirik. Ada tuan-tuan? Tak. Khalifah demi khalifah tuan-tuan memerintah negara Islam pada zaman lampau tak pernah mereka membinasakan walau satu kesan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan ada satu tentera yang nama tak payah sebut tuan-tuan masuk menceroboh Mekah Madinah, mereka hapuskan keseluruhan tanda-tanda yang menunjukkan kepada sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka nak masyarakat nak hapuskan makam Ibrahim tersebut. Jadi Syekh Mutawalli Sya'rani menyatakan masalah bukan masalah makam Ibrahim, masalah itu masalah bangunan makam Ibrahim itu yang terlalu besar. Yang kalau tuan-tuan tengok gambar Kaabah yang lama tuan-tuan, besar kan? Itu yang menjadi pengalaman. Kita kecilkan ataupun kita kecilkan seperti mana ada hari ini, tak ada menghalang. Maka alhamdulillah raja dengar kata Mutawalli Sya'rawi ini tuan-tuan. Maka beliau menyatakan, wallahu alam kebenarannya, tapi beliau menyatakan, malam tersebut aku bermimpi bertemu Nabi Ibrahim AS. Maka Nabi Ibrahim AS mengkucuk mata aku seolah-olah berterima kasih kerana cadangan aku mengekalkan makam Ibrahim sehingga orang nampak kesan Nabi Ibrahim di sekitar Kaabah Al-Musharraf. Faham tuan-tuan? Ya, itu dia. Dia asalnya tuan-tuan dapat menjadi ke belakang diundurkan sedikit. Ya, itu. Di situ ada makam Ibrahim dan sesiapa yang masuk ke dalamnya aman tenteramlah dia. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam mudana Muhammad wa ala alihi sahbi ajma'in. Allahumma kutubu salam nasiha alayna wa ala sa'ir al-hujjad wal zuar wal musafirin wal muqimin fi baraka bahika wa jawika min ummati sayyidina mawlana Muhammad min amina innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma rzuqna thawab al-hajj wa in lam nuqf fi hadha al-aam al-mubarak. Allahumma rzuqna thawab al-waqifina bi 'Arafah wa in lam naqif bi 'Arafah fi hadha al-yawm. ففي هذا العام المبارك اللهم زقنا ثواب الطواف ببيت الله الحرام إن لم نطف في هذا العام المبارك إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة للخبور بحرمة سيدنا مولانا محمد صاحب السرور والقبور إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلم جميع الحجاج وسلم ما معهم وبلغ جميع الحجاج وبلغ ما معهم وفض جميع الحجاج واحفظ ما معهم برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.